curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Tudur. Kawan apa, Bay, ya? Buat kawan kasar, buat kawan ringan, buat kawan abot, kawan enteng. Angger dikerjakan karo ngupil, mesti dari penak, ya, Bora. Jangan karo ngupil, nikmat tambah renyah, Bay, ya. Kawan dokasin karo ngupil, tambah asin dokasinnya. Lagi dronan komputer karo ngupil. Ya tambah nikmat maning malah. Bisa-bisa upile kuwi jadi antivirus. Oke ya, kita berbicara masalah upil. Nyontoh cerita kang. Jadi kan cokan ngupil bok. Cokan bok. Nah ini emang gue ringok nabai. Nah ngaring acara curan mor. Curan perasaan dan umur. Eh man, rati man. Aja ngupil bae jajal. Jatuh nungguan kau tunggu wartai di sini kau ngupil dong jan. Ini si TTS apa turunan catur apa? Ngetungi bis lah patut kayak anak. Kau kerja kau ngapain bunga esok sore kapan aku ngupil? Baik. Harus jadi apa kau iman rati iman? Alah curahkan nih. Iya kan kejan. Aku banyak lagi hobi banget ngupil kejan. Ya panjang zaman siki gue anggar ngapa-ngapa dikerjakan karo ngupil. Gue kepenak kan curahkan. Jenengan madang karo ngupil dijamin. Sing maune jangan anyep. Sing maune sega goreng anyep tadi asin. Tambah upil. Lah kan jalur bayaran pira kok anggar efek carane bae man rati man. Kok sing jenenge kerjaan nguli martel lho ora kur nyatet ya anggar namung lagi telepon tok. Kan harus iki kamar sing gue telepon apa nyapu pandagan apa ngelapi kaca lah mantan patut sending. Gimana iki maksud apa iki mana timan? Iki maksud apa iki mana timan? Ana apa kan? Iki maksud apa iki? Iki pesawat teleponin nanti ya jal. Iki pesawat teleponin nanti iki. Iki kamar sing sebelah kene iki pesawat teleponannya arep wulan wingi mbek toko. Lah kae si anu apa kae gan kae ya pesawat telepon bok. Eh kalkulator mana timan iki pesawat teleponin nanti sing anyar. Mana juga di kalkulator jangan waktu ini jangan waktu ini berbasis rugi kalian nyontrok kayak mana timan yakin wong tunggu hotel kayak kan pesawat teleponnya dijual kalkulator nangpung malah rokonakan ya Allah kulasun balik makapura di karyawan kayak ratiman jangan ya Allah agar orang yang mutiku anaknya dini nyong gue jangan balak anak kuburan gue nangyong kejakin mana kayak ke priwe kaya ngombat dan kamarnya belakangnya harus nyuruh pesawat teleponnya harus ganti cipoa barang aduh jangan ngerti yang jangan ngerti temenan yakin mulanya kok jangan ngupil pak kok jangan ngupil pak kami aneh ya orang kaya kue kan ke yang janjarnya bicara yang ngupil gue harus orang bain-bain kan yang kini sampai sinau sinau apa? Sinau cara gak ada pabrik kusah berbahan dasar dari upil itu kan baru priwe ini lebih macam buku kan ternyata ya sing jalannya sifat-sifat manusia gue bisa dideteksi sing jalan sifat-sifat manusia gue bisa keton sekang cara ngupil paman yang juragannya cuman ketemu pirang-pirang cuman ketemu pejabat, cuman ketemu lurah, cuman ketemu camat ini kudu dipelajari ya bagaimana caranya mengetahui sifat seseorang dari cara ngupil ini nangkini bukunya anak kabeh kan juragan ya wis, nak pancen keluar nih dok, nancak suen cepetan. Ayo gue kan, gue ringgok nah kan, ini oleh maca buku ini telus banget ke ya. Ini oleh maca buku ini kayak maca Quran yang ngata katam ke kan juragan. Bagaimana cara mendeteksi kepribadian seseorang dari cara dia mengupil. Sing pertama kan, anggar wonge apik kan, anggar wonge budiman, wonge jan baik hati. Gue jelas wis mesti wong gue rela mengambilkan upil orang lain. Dadi asal ketemu karo wong, asal ketemu sapa bae langsung. Ora nali ya kawane, kurang ngodhek upile tanggane to. Ngodhek dibuang. Dibuang akan gue upile tanggane gue ya. Pangar wong baik hati kan. Pangar wong budiman kaya gue carane gelem ngodhek upile wong liya. Nah. Rika termasuk kaya gue apa rencal? Juragane termasuk wong sing budiman. Mana pun ajal, nek kira-kira panjang juragane termasuk wong sing budiman, upile nyong kodek na kan? Nyong kon buang ni upile kowe, nyong kon kodek upile kowe tu. Bojomu mau nyong bijitnya orang dina. Ayo gue ya. Ya siki angger wong angger nyong maras ke anu mandra timan jijing nang dalan ketemu wong bodho utawa nang di papan nyong jijing ketemu wong bodho ke carane mendeteksi bahwa orang itu memang benar-benar bodoh purwiyen jal mandra timan. Oh gampang kan ki ana carane angger wong e bodho ya jelas gue orang paham orang ngerti sing jane ngupil ke kaya ngapa carane. Pil tok barang ngerti carane, kowe jan pancen bodho banget kan, jelas kowe. Masa ngupil tok ora teyeng. Wah, iku ya. Sik anggar wonge wong kasar, kadang-kadang terminal ana nang stasiun ana iku ya. Nang di papan apa meneh gara ana urjenan anggar lagi ana tontonan kadang-kadang ora wong kasar ge. Ya ngaruh wong kasar cara ngupile kepriwe man ratiman. Oh gampang kan. Angar wong kasar, wong bringasan, wong seneng gawe masalah, kuwi anggar ngupil carane ya. Uli ngupil kuwi ora kudu nganggo jentik tok kan. Dadi ana jempol ana jari tengah ana telunjuk ana jari manis lebong labe mari cungur. Wong ngupil kuwi ya wong kasar kuwi kan. Oh ya kuwi ya. Dadi anggar wong kasar, dadi anggar wong bringasan kuwi anggar ngupil drijine 10 menit cungur kabeh kuwi ya. Ya gue kan. Ya wes, apa maning? Ge kan ana maning kan. Angger wong sadis kata ti maning ge kan. Angger wong sadis ge ya. Wong sadis jan wis pokoke PKI kalah ge ya kan. Kowe bar ngupil langsung upile dijejel-jejel maring cangkeme wong liya kowe doyan ora doyan gelem ora gelem rang ora rang dijejel-jejel apa maring cangkeme wong liya kowe kan. Kene jenenge wong sadis kaya kowe kan. Hati-hati banget mulane. Karo wong sadis angger tes ngupil kowe gelem dijejel-jejel maring cangkeme tanggane kowe kan. Ya wes, siki angger misalkan wong cekatan. Wonge jan trampil kepriwe carane kowe manrat iman anggar ngupil. Oh, anggar wonge cekatan, anggar wonge trampil, kowe biasane anggar ngupil. Durasine ora dawa-dawa, kurang detik langsung kotek-kotek-kotek-kotek. Ngarah 3 kilo ditimbang ana upile kowe kan. Cepet banget kok ora ana rong detik sing 3 kilo upile kan. Oh, ayo kowe ya. Siki anggar misalkan apa maning kowe nang kono ana apa maning kowe manrat iman. Oh, ana maning kowe kan. Anggar misalkan wonge perasa, wonge sensitif ae kowe ya. Kowe anggar nembe batas ngupil langsung ditilat. Langsung dijilat. Rasak nabe apa asin apa lege apa membubatin apa membulang apa membuka priwe doa. Kowe dirasak nang dhewe tanggal wong pancen sensitif ke mesti upile sing dirasak na rasane kaya ngapa. Penasaran je ya. Oh iku ya. Siki anggar misalkan bonge mandan irit manuman ratiman bonge hemat ke ya jan rajin banget nang rekon nabung kaya ngapa sarane ngupil. Oh anggar wong hemat anggar wong irit-iritan, kowe biasanya anggar ngupil, kowe seminggu sepisan trok kan. Tadi anggar anak sales mari ngumae kok nawak-nawak na mesin sedot ngupil, buar di kaya ngapa. Anggar rong jaga seminggu, kowe belum sedot. Nanti ini seminggu dipit kan. Kowe anggar wong hemat kaya kowe wong irit kaya kowe kan. Oh iya iya iya, tapi sih anggar wong hemat dan apa istilahnya misterius kaya ngapa man, ratiman anggar ngupil man. Oh, anggar wong misterius malah lebih apik maning. Wong misterius kuwi anggar lagi ngupil, wis santai bae gayane, ora kaken reka, ora kaken reang. Ya gonggrok rapat karo ngupil. Ngerti-ngerti nang isor meja upile wis kaya sarang tamon. Wis garing ngundruk kowe. Ana madune apa ora rong minggu ya. Anggar wong misterius kaya gue wonge ta menang. Tapi ngerti-ngerti nang isor mejane kaya ya upil tok isine. Kandang semut kok lah. Oh kaya gue lah. Ya wes iki anggar misalkan wonge seneng banget karo hal-hal sing berbau seni, wonge seniman lah. Anggar seniman ngupil, kowe ngupile kumpulaken barisake ana 2 kilo ana 3 kilo langsung digawe patung. Malah kadang-kadang digawe asbak, digoli nang pasar. Mati iki kan wong asbak iki gawe nek ngupil kowe. Gawe seniman biasane kowe ya. Oh iya paham yo paham. Wis sing terakhir ki anggar seorang olahragawan, anggar seorang atlet ngupil beda maning kowe kan. Olahragawan ngupil lah. Susi-susi santai bahasane kayak ya. Taufik Hidayat, Ronaldo, nggak ngupil priwe gue, anu Maman Ratiman. Yang menarik ya, nggak cerita olahragawan ngupil carane priwe jalman. Angger olahragawan kayak bane Ronaldinho, Maradona, David Beckham kok ngupil. Gue biasanya sih dorong ngupil kan ya, mesti melakukan pemanasan DP. Dari melaju lapangan muter api ngodulas sampai ngupil. Oh, ngupil maning, ya gue berapa yang muter lapangan ngodulas, ngupil maning. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.